Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk bisa alhamdulillah walaupun terlambat. Ya, mudah-mudahan keterlambatan ini tidak menyebabkan kita menjadi malas untuk belajar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Kita masuk ke pembahasan yang disebut oleh Imam Ibn Qudam al-Maqdisi dalam kitab Lumat al-I'tiqad. Bab fissami'iyat. Bab hal-hal atau berita-berita yang harus diyakini oleh setiap kita. Dan ini hanya melalui jalur sam'un, mendengarkan wahyu. Ada beberapa hal dalam syariat kita yang akal kita tidak ada tempat padanya. Al-aqlu la makana fiha. Akal itu tidak memiliki tempat untuk berbicara tentang hal itu. Yani dalam perkara ini contohnya ulumul ghaib, ilmu tentang alam ghaib, ilmu tentang malaikat, berbicara tentang alam kubur, berbicara tentang kiamat, tanda-tanda kiamat. Itu semuanya tidak boleh kita meyakini kecuali jikalau kita mendengarkan adanya nas. Jikalau tidak ada nas, maka tidak boleh kita untuk mempercayainya. Karena ini semuanya berkaitan dengan apa? Ulumul ghaib. Ilmu tentang alam ghaib. Sesuatu apa yang terjadi nanti kita tidak tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Qala al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi, ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي وصح به النقل عنه فيما شهدناه أغاب عنا نعلم أنه حق وصدق سواء في ذلك ما قلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه. Perhatikan prinsip seorang muslim. Prinsip ahlu sunnah dalam beragama adalah wajib hukumnya untuk beriman, yakni percaya dan yakin serta membenarkan, bikulli ma akhbara bihin nabiyyu, dengan segala apa yang dikabarkan oleh nabi alaihi salatu wassalam, wasahabihin naqlu, dan hadis yang sahih yang teriwayatkan dari nabi, wajib untuk kita mengimaninya, mempercayainya, membenarkan berita itu. Fima syahidna, baik berita yang kita bisa saksikan dengan panca indera kita, au ghaba anna, atau berita-berita yang tidak bisa dilihat oleh panca indera kita. Tidak bisa dilihat oleh mata kita. Tidak bisa didengar oleh telinga. Diraba, dikecap, dicium. Itu panca indera yang ada pada tubuh kita. Baik yang kita saksikan ataupun yang tidak kita saksikan. Kalau itu sahih dari nabi, wajib untuk kita mempercayainya, mengimaninya. Na'lamu annahu haqqun, kita tahu semua berita itu adalah hak, benar. Wasidkun, sidkun yakni sesuai dengan kenyataan. Apa yang kita dengar itu pasti akan terjadi sesuai yang dikabarkan. Akan adanya kiamat, akan adanya tanda-tanda besar sebelum kiamat, adanya kehidupan setelah kiamat, dibangkitkan dalam keadaan kita, yuhsyarun nasu hufatan, uratan, ghurla, manusia dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralaskan kaki, dan dalam keadaan belum dihitan sebagaimana dia lahir ke alam bumi ini. Allah berfirman, kama bada'na khalqin nu'iduhu, sebagaimana kami menciptakan dia seperti itu awalnya, maka seperti itu pula kami mengembalikannya. Ini sesuatu yang tidak mungkin bisa diteliti secara panca indera kita. Dengan kemampuan eksak kita, modernisasi, teknologi, kecanggihan, tetap saja gak akan mungkin bisa. Orang bersengaja-sengaja di zaman sekarang ini, dibungkus mori, masih hidup, kemudian dimasukkan ke dalam kuburan, cuman tidak diuruk pak, mati nanti malah. Dikasih mie kecil, di sana ada apa nanti kamu beritahukan ya. Ya gak bisa, itu alam gaib, bukan kuburan. Yang manusia ditanam di situ, itu alam tsani, itu kehidupannya kedua ba'dal maut. Yang tidak mungkin manusia bisa mengetahuinya dengan panca indera mereka. Demikian pula kaum muslimin tentang ruh. Undur barallahu fikum, berhamburan di media cetak, media elektronik, medsos, seakan-akan orang bisa melihat ruh keluar dari tubuh si mayit seperti asap. Ya. Itu semuanya bukan ruh. Karena dulu pernah ada orang yang bertanya kepada Nabi tentang ruh, maka Allah sebutkan jawabannya dalam Al-Qur'an, yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbik. Mereka bertanya tentang ruh, maka jawablah, ruh itu urusan Rabbmu. Artinya kita tidak mampu untuk mengetahuinya. Ruh, antum punya ruh, punya nyawa, teng pun diletake pak, nang jempol, tidak. Ruh di mana letaknya? Tidak seorang pun tahu, padahal kita punya. Ya, lepasnya bagaimana cara lepasnya, bagaimana bentuknya ruh itu, terus kemana terbangnya? Kalau disebutkan dalam hadis, dibawa oleh malaikat-malaikat. Jikalau dia orang yang saleh, malaikat al-bidl wujuh, yang wajahnya putih, kemudian dibawa kain kafan minal jannah dengan bau wangi yang sangat wangi, dan diangkatlah ke langit, kemudian diterimalah nyawa orang yang mukmin tersebut. Adapun yang nampak, wallahu alam, yakin kita itu bukan ruh, karena manusia tidak akan mungkin bisa mengetahuinya. Itu dari bangsa jin korin yang ada pada tubuh manusia. Hantu, haul bahasa Arabnya, sesuatu yang menakutkan, itu dari bangsa jin yang bertujuan mengganggu manusia. Kalau manusia sudah takut dengan jin, tempat wingit, tempat angker, maka manusia akan dijerumuskan pada, ayo gawe sesaji, ben ora angker, nyembelih pitik ireng. Itu tujuannya bangsa jin menakut-nakuti. Kembali kepada perkara kaum muslimin. Al-Imam Ibnu Qudamah menyebutkan prinsip ini. Kemudian melanjutkan ucapannya. Sawa'un fi dhalika ma qalnahu wa jahilnahu. Sama saja berita-beritanya Nabi itu masuk akal-akal kita atau tidak masuk akal-akal kita, wajib kita mengimaninya. Agama ini tidak butuh masuk akal kita. Tidak butuh untuk kita. Kamu harus yakini. Jika lo masuk akal ya. Kalau enggak jangan. Enggak ada. Karena akal kita ini lemah. Kemampuannya sangat terbatas. Tidak akan bisa mengerti. Sebagaimana Allah Maha Alim. Kemampuan manusia hanyalah. Apa yang dia bisa lihat. Apa yang dia bisa dengar. Informasi masuk kepada otak dia. Dia cerna. Dia terawang. Dia duka. Dia sangka. Dia berangan-angan dengan imajinasinya. Itu akal. Ketika alam gaib itu tidak diberitahukan hakikatnya seperti apa, akal tidak akan mungkin bisa mencerna. Ha kata kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Ya, karena itu kata beliau, berita itu masuk akal atau tidak masuk akal. Kita tahu atau kita tidak tahu apa itu hakikatnya, tetapi beritanya seperti itu, maka kita mengimaninya, meyakininya sesuai dengan apa yang ada. Walam nattali' ala haqiqati ma'na. Walaupun kita tidak tahu secara pasti hakikat maknanya itu apa. Disebutkan diantaranya tentang ad-da'bah. Tanda-tanda kiamat yang akan kita baca nanti. Adalah binatang melata yang berbicara kepada manusia. Binatang bisa berbicara. Dan dabah ini bukan hewan lahir dari seekor indukan atau dari telur. Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan dabah ini dari bumi ini. Kemudian memberitahukan kepada manusia bahwa kiamat telah dekat. Masuk akal atau tidak masuk akal, enggak butuh itu. Wong akalmu hanya sebesar apa, Pak? Kentos kok. Ngerti kentos? Ya, isi kelapa yang sudah kering. Enggak lebih dari sebesar itu. Teknologimu, teknologi yang sangat ketinggalan jauh. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian wahai manusia tidaklah diberi ilmu oleh Allah kecuali hanya apa? Sedikit. Sehebat apapun teknologi manusia, itu ilmunya sedikit. Ilmu sedikit. Maka hendaknya kita menyadari kelemahan kita. Janganlah akal kita digunakan untuk malah justru mengoreksi wahyu yang datangnya dari Zat yang Maha Alim. Zat yang mengetahui segala sesuatunya. Adapun kita mengetahui jikalau Allah memberikan ilmunya kepada kita. Di antara tanda-tanda atau di antara hal-hal yang wajib kita imani yang kita belum mendapatinya dan kita yakin itu akan terjadi adalah wa min dzalika asyratus sa'ah. Adalah tanda-tanda besar sudah dekatnya yaumul qiyamah. Qala syaikh al-ashratu jam'u syart wa huwa lughatan al-alamah. Bahasa Arabnya asyratu sa'ah. Asyratu maknanya adalah al-alamat, tanda-tanda. As-sa'atu lughatan al-waqt. As-sa'ah secara bahasa adalah waktu. Yang dimaukan di sini wal muradu biha huna as-sa'ah yakni al-qiyamah. Yakni apa? Al-qiyamah. Hari dibangkitkannya manusia. Ada beberapa nama. Yaumul akhir. Hari terakhir. Dikarenakan tidak ada hari lagi setelah itu. Kemudian disebut yaumul qiyamah. Bahasa kitanya hari kiamat. Kiamat dari kama yakumu qiyamun. Hari di mana manusia berdiri. Yakumun yang turun. Mereka berdiri bisa melihat kembali. Menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebut dengan yaumul ba'fi. Hari pembangkitan. Karena memang kita meyakini Allah subhanahu wa ta'ala membantah kepada kaum kafirin yang menyangka kita tidak akan dibangkitkan. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan, za'ama alladhina kafaru allan yub'atsu. Orang-orang kafir menyangka mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Jawab oleh Rasul, katakan kepada mereka orang-orang kafir tadi yang menyangka tidak akan dibangkitkan, bala wa rabbi, bahkan demi Rabbku, sungguh-sungguh kalian akan dibangkitkan. Latub'atsunna. Dari sini diambil kalimat yaumul ba'tsi. Nah, dia apa? Hari pembangkitan. Tsumma latunabba'unna. Kemudian sungguh-sungguh pula kalian akan diberitahukan bima 'amiltum, dengan segala apa yang telah kalian lakukan. Wa dzalika 'alallahi yasir. Dan itu mudah, gampang bagi Allah. Dari yang pertama, membangkitkan, perkara mudah. Semuanya, hidup di dunia siapapun orangnya, dibangkitkan. Yang mati normal, yang dikuburkan normal, yang mati tenggelam, yang mati dimakan binatang buas, yang mati terbakar sampai hangus dan tidak ada bekasnya, semuanya akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mudah, gampang. Demikian pula dengan memberitahukan satu persatu perbuatan manusia selama dia hidup. Artinya setelah dia berbuat perbuatan, kalau perbuatan amal saleh, walaupun anak itu belum baligh, dicatat sebagai pahala bagi dia. Adapun kalau amal kemaksiatan, tidak dicatat sampai dia baligh. Sudah pernah kita bahas ini. Masih ingat kaum muslimin? Dulu ada seorang wanita haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu tersebut menggendong bayi yang masih pada gendongan, umur 2 tahun ke bawah. Diangkat kehadapan Nabi dengan menyatakan, ali hadha hajjun ya Rasulullah, apakah bayi ini mendapatkan pahala haji? Qala na'am walaki ajrun. Ya, bayi itu mendapatkan pahala haji, demikian pula engkau wahai ibu mendapatkan yang semisalnya pula. Ya, sehingga yang namanya, kalau seandainya ada titel haji, itu bukan saja bapak haji siapa. Ini bayi haji fulan. Bayi sudah haji, Pak. Kaum muslimin, yang menjadi pembahasan kita, saya berikan contoh bahwa amal saleh, walaupun anak itu belum baligh, dicatat. Ini mengembirakan anak kita yang dipaut, di tarbiyatul atfal, di tarbiyatul aulad, belum baligh, umur 5, umur 6, sudah bisa baca surat pendek, sudah bisa tasbih, takbir, tahmid, ditulis dari semenjak itu pahala bagi dia. Adapun dosa, maka penulisannya tatkala sudah baligh. Ini pembahasan tersendiri. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakum jami'an. Disebutkan di dalam surat Muhammad ayat yang ke-18, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fahal yanduruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad ja'a ashratuha. Tidaklah mereka menunggu kecuali kedatangan kiamat. Antatiyahum baghtatan. Kiamat itu datangnya tiba-tiba. Tiba-tiba. Tanpa orang tahu hari kapan. Kalau harinya disebutkan dalam sebuah riwayat, yaumul Jum'ah, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, ya, tidak akan diketahui itu kecuali Allah Azza wa Jal yang mengetahuinya. Baghtatan, sifat kiamat itu tiba-tiba. Faqad jaa'a asyratuha, sungguh telah datang tanda-tandanya. Tanda-tanda akan adanya apa? Yaumul Qiyamah. Ini sebagai dalil bahwa kiamat itu disebut dengan bahasa as-sa'ah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan tanda-tandanya. Tetapi kapan terjadinya tidak akan seorang tahu. Hadis Jibril, masih ingat kaum muslimin? Hadis nomor kedua dalam kitab apa? Arba'in Nawawiyah. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi alaihissalatu wassalam, mata sa'ah, kapan kiamat itu terjadi? Rasul menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lami minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Ini. Yang ditanya siapa? Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Manusia terbaik. Yang bertanya siapa? Jibril alaihissalam. Amirul malaikat, pemimpin para malaikat. Tidak ada yang tahu. Dua tokoh besar ini. Amirnya malaikat. Dan Sayyidu Walidi Adam. Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Tidak ada yang tahu. Apalagi orang lain. Sehingga kalau ada yang menyebutkan tanggal, angka ini, angka itu, wajib untuk kita mendustakannya dan mengatakan, dusta kamu. Dusta kamu. Kala syai diantaranya adalah ghurudud dajjal. Kita masuk sekarang ke beberapa tanda-tanda besar dekatnya hari kiamat. Keluarnya dajjal. Ad-dajjalu lughatan shighatun mubalaghatun min ad-dajjali wa huwa al-kadhibu wa tanwihu. Ad-dajjal ini satu kata yang memiliki makna mubalaghah, hiperbola. Yakni orang ini sangat-sangat pendusta. Karena kan lafaz ad-dajjalu adal al-kadhibu. Dajjal sang pendusta. Ya, dajjal adalah satu orang atau satu makhluk yang betul-betul dia adalah apa? Sangat-sangat pendusta. Wa syar'an dajjal secara syariat adalah rajulun Mumawahun, seorang laki-laki, sang pendusta, tukang dusta, yakhruju fi akhir zaman, ia akan keluar di akhir zaman, yadda'ir rububiyah, dia mengaku sebagai Rabb. Mengaku sebagai Tuhan. Wa khuruju tsabitatun bi sunnati wal ijma'. Keluarnya dajjal disebutkan dalam nas sunnah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini disepakati oleh semua kaum muslimin. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma ba'athallahu min nabiyyin illa andharahu qaumuhu." Tidaklah satu pun nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia, kecuali Nabi itu sudah memperingatkan bahaya Dajjal jauh-jauh hari. Sehingga kisah tentang Dajjal akan keluar nanti di akhir zaman, dan akan dibunuh oleh Isa bin Maryam. Kisah keluarnya Dajjal yang saya maksudkan, kisah munculnya Dajjal ini disampaikan oleh setiap Nabi. Menunjukkan bahwasanya hal ini menjadi itikad semua para nabi dan orang-orang yang beriman kepada para nabi-nabi tersebut di zamannya. Di antara dalil yang menyebutkan tentang adanya Dajjal adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dalam sebuah doa yang kita diwajibkan mengucapkannya tatkala kita tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu tasyahud yang mana? Yang terakhir. Jikalau salat itu hanya dua rakaat tasyahudnya hanya sekali, maka itu tasyahud terakhir. Kalau rakaatnya ada 4, tasyahudnya ada 2, maka tasyahud yang terakhir yang diwajibkan membaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adab wa a'udzubika min adabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Atau dengan redaksi yang lainnya yang hampir mirip dengan doa ini. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal atau min fitnatil qubur yang sebelumnya. Ya, aku meminta perlindungan kepadamu ya Allah dari fitnah azab jahannam, dari fitnah azab kubur, dari al-masih dajjal, dan dari fitnah hidup dan mati. Doa ini kaum muslimin, kana an-nabi yata'awadhu bi fi shalah. Nabi mengucapkan doa ini terus menerus pada setiap salat-salatnya beliau, letaknya sebelum salam, setelah selesai bertasyahud, membaca salawat Ibrahimiyah, sebelum salam, membaca doa ini, baru kemudian kita berdoa dengan doa-doa yang lain, seandainya kita menginginkannya. Jika tidak cukup dengan doa ini, kemudian kita mengucapkan salam setelahnya. Hadirin kaum muslimin, kisahnya sekarang. Saya bacakan keterangan dari Syekh Muhammad Ibni Saleh Al-Utsaimin. Beliau mengisahkan dengan singkat tentang Dajjal. Wa kisatuhu, kisahnya tentang Dajjal. Annahu yakhruju min tariqin baina Syam wal Iraq. Dajjal ini keluar dari salah satu jalan di antara negeri Syam dan negeri Iraq. Fayad'un nasa ila ibadatihi. Dajjal ini mengajak manusia untuk menyembahnya. Menyeru, mengajak, memerintahkan manusia untuk menyembahnya. Fa akthar man yattabi'ul yahudu wan nisa'u wal a'rabu. Yang paling banyak menjadi pengikutnya adalah dari kalangan Yahudi, dari kalangan wanita dan dari kalangan Arab, Badui. Wa yattabi'u 70,000 min Yahudi Isfahan. Nabi menyebutkan dalam nasnya terdapat 70,000, 70,000 manusia dari kalangan Yahudi Isfahan yang akan menjadi pengikutnya Dajjal ini. Fayasiru fil ard. Dajjal akan berjalan di muka bumi ini. Fil ardi kulliha, di belahan bumi semuanya. Kal ghaith istadbaradhu rih, seperti awan yang ditiup oleh angin. Illa Makkah wal Madinah. Kecuali Mekah dan Madinah. Adzan maghrib. Kisahnya insyaallah kita lanjutkan bulan depan insyaallah. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Kita lanjut insyaallah ba'da salat maghrib dengan dosa-dosa besar al-kabair. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.